Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Siap. Baik. Inna ya khana Abu Sufyan jelaskan tentang hada. Kamil, simsara untuk apa? Untuk memberikan syarat kepada isim yang akil maupun berakil. Yang kita. Sudah, itu saja. Umpak. Sudah. Kurang apa yang kurang mudzakkar hada ha ditanbih hanya itu untuk tanbihul mukhatab memperingatkan kepada orang yang diajak bicara nah terhadap apa yang ditunjuk untuk menghilangkan kelalaiannya. Kemudian za ismu isyarah lil mufrad mudzakkar qarib aqil wa ghairi aqil. Kata tunjuk untuk tunggal laki-laki dekat berakal ataupun tidak berakal. Contohkan yang ghairu aqil ya Fana, Abah Luqman. Soalnya tadi aqil apa ghairu aqil? Baik, yang akil. Nah. Jelaskan tentang ma. Abu Man anta. Abu Abdillah. Abu Abdillah siapa ini? Agung. Abu Abdillah Agung. Abu Abdillah banyak sekali di sini. Abu Abdillah Agung. Nah. Ma itu apa? Ma huwa isim istifham li ghairil akil. Nah, isim istifham untuk yang tidak berakal. Nah. Contohnya, Aba Isa. Ma hada hada kitabun. Nah. Jelaskan tentang Hamzah istifham. Harfu istifhamin. Nah. Kemudian jawabannya apa? Na'am atau la. Kemudian juga tentang za tadi mabni, ma juga mabni, tetap. Jelaskan tentang man, Abdillah. Nah, isim istifham untuk yang berakal. Contohnya, man di situ kedudukan Arabnya sebagai apa? Khobar. Muqaddam. Nah, baik. Alan Nastamir. Ada Sustani. Pelajaran yang kedua. Zalika. Indah ya khana Aba Abdillah Romli. Mana isim isyarahnya? Za saja. Nah. Isim isyarah. Di sinilah za saja. Adapun lam. Itu namanya lamul bu'di. Lam yang menunjukkan jauh. Sedangkan kaf itulah harful khitab. Huruf khitab. Yang bisa ditasrif seperti tasrif domir. Nah. Terjadi khilaf di kalangan nuhat tentang isyarat ini. Sebagian membagi menjadi tiga. Yaitu kurba, wusta, dan bu'ada. Dekat, pertengahan, dan jauh. Tidak punya jumhur. Kalau dekat, ya seperti da ditambah dengan ha. Ha, da. Itu untuk dekat. Kalau pertengahan, tambah kaf. Da, ga. Kalau jauh, tambah lam. Da, liga. Pendapat yang kedua, pendapatnya Ibnu Aqil. Ibnu Malik dan yang sepakat dengannya hanya dua saja, Urba dan Bu'da, dan itu yang rajih wallahu a'lam. Nah, hadza untuk dekat, dzalika untuk jauh. Baik. Dzalika ismu isyaratin lil mufradil mudzakkaril ba'idi al-aqili wa ghairil aqili. Dzalika adalah isim isyarah untuk tunggal laki-laki yang jauh, berakal ataupun tidak berakal. Nah, sama-sama isim isyarahnya adalah dza saja. Dekat juga pakai dza, jauh juga pakai dza. Bedanya bagaimana? Untuk mengetahui jauh tadi adanya lam. Lam apa tadi namanya ya, Khana? Lamul bu'di. Apa itu lamul bu'di? Naam. Kemudian ditambah dengan kaf. Kaf ini bisa ditasrif seperti tasrifan domir, ka, ki, kuma, kum, dan seterusnya. Adapun penggunaannya, kalau yang kita ajak bicara itu laki-laki tunggal, ya kita katakan da, ya Muhammadu dalika kitabun. Kalau misalkan yang diajak bicara perempuan, ya Fatimatu dhaliki kitabun. Kalau yang diajak bicara dua, ya talibani dhalikuma kitabun. Ya tullabu dhalikum kitabun. Dan seterusnya. Itu fungsinya kaf. Nah. Al-aqil contohnya, nakra dzalika rajulun. Dzalika rajulun. Dzalika mudarrisun. Dzalika mudarrisun. Dzalika talibun. Dzalika talibun. Isim isyarah pada contoh ini sebagai apa kedudukan i'rabnya ya Afana? Wa Ishaq. Mubtada rajulun khobar, mudarisun khobar, talibun khobar. Mabni ala sukun fi mahli raf'in mubtada. Misal li ghairi akil, dhalika najmun. Dhalika najmun. Dhalika baitun. Dhalika baitun. Dhalika hisanun. Dhalika hisanun. Naya khana benabila mathil fi khamsati amsilatin li al-akil. Nah. Nah. Lima sedikit itu. Dalika masjidun. Dilakil. Nah. Dalika muhandisun. Baik. Dalika kadirun. Dalika polibun. Sudah. Dalika tobibun. Nah. Dalika umaridotun. Umaridotun. Umaridun. Nah. Tabun akil. Astagfirullah. Dalika mudaris. Halas. Dalika. Dalika mudirun. Mudirun. Zid. Salasa. Yakin masih tambahan itu. Dalika suktiun, dalika. Sudah. Suktiun, dalika. Tundung, dalika. Sendiyun. Oh, sendiyun. Dari Asyikun. Baik. Lekai di akil. Bosman. Dari Karohim. Nah. Dari Karohim. Nah. Dari Huratun mudakar. Dalika maktabun. Malaki. Dalika hatipun. Sudah. Dia tuh enggak. Sudah, khalas. Indah ya, Hana. Zid khamsa. Dalika masjid. Nah. Dalika pasir. Dalika komisir. Dalika sirwan. Dalika pelancong. Pelancong mana? Muannas. Komis. Sudah. Hei. Alas. Tayyib nastamir. Nakra. Man hada wa man dhalika. Man hada wa man dhalika. Perhatikan di sini man hada su'alun anil qaribil aqil. Man hada adalah pertanyaan untuk dekat berakal. Adapun man dalika su'alun anil ba'idil aqil. Soal tentang pertanyaan tentang yang jauh berakal. Iqra wa tarjim ya akhana, Abdul Rahman. Man hada. Naam. Man hada hada mudir. Tarjim. Baik, hendak ya, Hana, Bada. Man hadza, hadza imamun. Siapa ini? Ini adalah imam. Balik. Man hadza. Mandalik. Mandalika, dalika mudarrisu. Siapa itu? Itu kepala, itu Pak Guru. Nah. Pada man dalika dalika talibun. Baik, nakra. Man hadza? Man hadza? Hadza mudirun. Hadza mudirun. Man hadza? Man hadza? Hadza imamun. Hadza imamun. Man dalika? Man dalika? Dalika mudarrisun. Dalika mudarrisun. Man dalika? Man dalika? Dalika talibun. Dalika talibun. Indak ya Hana. Siapa ini? Ini tukang kayu. Ayo, apa? Najjarun. Siapa ini? Ini siapa antum, Pak? Pilih. Yang berakal. Ini nelayan. Sayyadun. Sayyad. Ini. Man hadza? Hadza sayyadun. Sayyad. Nah. Saya benda. Indah ya Hana. Siapa itu? Itu menteri. Man dalika, dalika wazir. Wazirun. Siapa itu? Itu raja. Man dalika, dalika malikun. Malik. Malikun. Mim lam kaf. Kalau dibaca malakun artinya apa? Malaikat. Kalau dibaca malikun, malik, raja. Kalau dibaca mulkun, kerajaan. Kalau dibaca milkun, milik. Nah. Hati-hati bacanya berarti ya. Saya berikutnya mahada nakra wa mahada wa madzalika. Mahada wa madzalika. Perhatikan di sini mahada soalun anil qaribi ghairil akhir. soal pertanyaan tentang yang dekat tidak berakal. Adapun ma dzalika soalun anil ba'idi ghairil aqil. Naqra ma hadza? Ma hadza? Hadza hajarun. Hadza hajarun. Ma hadza? Ma hadza? Hadza himarun. Hadza himarun. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika labanun. Dzalika labanun. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika qittun. Dzalika qittun. Nah, ya kana Abdullah, ma apa ini dan apa itu? Ma hadza wa ma dzalika? Ini teh dan itu susu. Ma hadza sayyun wa dzalika laqan. Nah. Apa ini dan apa itu? Ma hadza wa ma dzalika? Itu masjid dan ini rumah. Hadza masjidun wa dzalika bait. Perhatikan, soalnya mau dibalik. Apa tadi soalnya? Itu masjid dan ini rumah. Dari kamar itu bahasa baitun. Nah, indah ya kana. Wahai Fatimah, itu meja. Nah, kita pakai tasrifan harf hitob seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Apa? Daliki. Daliki kitabun. Wahai dua pelajar, ini dua pena. Ini sebuah pena. Ya talibani, hadza qalamun. Tadi apa? Ini, itu. Jauh. Itu sebuah pena. Ya talibani, dzalika qalamun. Talibani dua berarti. Dzalika. Dalikumani. Ya Solibani, dalikuma kolamun. Nah, antum ketika membaca ayat terkadang mendapatkan yang seperti itu ya. Taib nasutamir ada susali sikrau. Ad-dasus salis itu namanya adat apa ya kana? Wabillah. Adat tartibi ya, angka urutan berwazan fa'il. Ad-dasul awal, pelajaran yang pertama. Ad-dasus tsani, pelajaran yang kedua. Ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga. Itu namanya adat tartibi, bilangan urutan menggunakan wazan fa'il. Masuk pada pembahasan al. Alif lam ini disebut dengan harfu ta'rifin, huruf pemakrifat. Nah, kalau lughahnya himyar apa ya Afan Aba Isa? Ya, alif lam indal himya. Ini kita agak meluas karena sebagian Eva sudah belajar. Naam, am. Ya, untuk bani himyar menggunakan mim. Jadi kalau dikatakan ar-rajulu, kalau lugonya himyar apa? Am-rajulu. Laisa minal birri as-sawmu fis safar. Lugonya himyar. Laisa minam birri am-sawmu fin safar. Nah. Alif lam di sini harfu ta'rif. Nah. kita belajar lebih lanjut di pelajaran nahwu nanti ada alif lam apa? Fil ahdi dan alif lam ahdiyah dan jinsiyah. Nah. Baik, itu Hasan murojaah kembali pelajaran nahwunya ya. Harfu ta'rif, berarti ini alif lam apa? Jinsiyah atau ahdiyah? Ya, kenapa Luqman? Ahdiyah. Nah, ahdiyah ada berapa? Ya, ada tiga. Satu. Di ahdiyah ini, huduri. Huduri. Nah, ahdiyah ini itu apa? Sudah diketahui di benak masing-masingnya. Kalau ahdi zikri sudah disebutkan sebelumnya nakiroh. Kalau ahdi huduri disebutkan ketika itu, ini hadir di situ. Baik, nakro baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Masjidun al-masjidu. Masjidun al-masjidu. Qalamun al-qalamu. Qalamun al-qalamu. Seringnya kalau alif lam ini diartikan itu ya, karena ma'rifah baitun sebuah rumah, al-baitu rumah itu, masjidun sebuah masjid, al-masjidu masjid itu, masjid yang ma'ruf, yang sudah diketahui antara si pembicara dan yang diajak bicara. Qala yuhdhabu tanwinu 'inda dukhulil al. Tanwin dibuang ketika masuk alif lam. Nakra al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Artinya apa ya, Abdillah? Pena itu patah. Nah, berikutnya. Al-babu maktufun. Terus. Al-waladu jadidun. Anak itu duduk. Nah, nakra al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Hey, perhatikan di sini ada yang disilang al-qalamun. Salah kenapa ya, Pak Ishak? Karena sudah kemasukan al, tidak boleh ditanggung. Nah, qalamu apa Nabila? Ya, nafiron harus ditanggung. Tidak ada islamnya. Tidak ada islamnya, harusnya ditanggung. Al-waladun jalisu. Tidak ya, Fana? Salahnya di mana? Di al-waladun. Harusnya tidak. Amin. Nah. Sudah itu saja. Jalisu. Yang benar apa? Jalisun. Baik. Hah? Jalisun. Kalau punya saya jalisu. Nah. Kalau jalisun ya sudah benar kalau jalisu. Indah ya Pak Usman. Kapan tanpa alif lam, tanpa tanwin? Sebuah isim tanpa alif lam, tanpa tanwin. Paham tak soal? Gak ada alif lamnya, tapi juga gak ada tanwin. Kalau ini tadi kan al-qalamun. Salah, karena apa? Sudah ada alif lamnya di tanwin. Sebagai mudhaf. Ahsan, contohnya. Baik. Jadi ada tanwin malah kolamun gimana? Kolamun jadid. Mudah kok kolamun jadid gimana? Kolamul mudarrisi. Nah, kolamu gak ditanwin. Gak ada alif lamnya. Kenapa? Dia mudah. Ada yang lain ya, Pak Royhan? Layan sorif. Contohnya apa? Fatimah tu tanpa alif lam, tanpa tanwin. Baik, nak tafsir hadza, barakallahu fiikum. Nah. Dari kalau sebelumnya ini dari sekarang maksimum ada sukun. Nah. Sukunnya di mana? Dahnya kan panjang. Dah panjang. Dah alifnya harus. Tidak ditulis. Biasanya alifnya tegak. Ada situ. Alifnya tegak. Zalika. Kan ini bacanya bukan zalika, bukan kan? Antum apa? Zalika. Zalanya panjang. Zalika. Jadi harokatnya ini ada alif. Harusnya kalau dipisah za itu zal sama alif isim isyarah itu. Sama kayak hadza. Kalau hadza kan apa? Alif. Za. Demikian pula zalika. Zanya panjang. Sehingga mabni ala sukun. Hanya dibaca panjang ini kan? Mana? Hanya ini dibaca panjang. Ha panjang. Hadza. Baik. Nanti ada foto barangan.